Jus. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan tentang larangan pulang di malam hari setelah sabah, bukan setelah bepergian. Setelah bepergian tentu boleh. Yang dimaksud adalah setelah sabah. Kemudian juga sudah kita bahas apakah larangan ini mutlak atau ada ilatnya. Jika larangan ini ada ilatnya, maka ketika ilatnya hilang, maka larangan ini juga hilang. Sudah kita bahas. Kita lanjutkan 986. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك أهله ليلا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم tidak pernah pulang mendatangi istrinya, keluarganya di malam hari. وكان يأتيه غدوة أو عشية. Kebiasaan Nabi pulang dari safar itu pagi atau sore, tidak boleh malam. Apa alasannya sudah dibahas di fawaid sebelumnya, di hadis 985. Ya, agar tidak mendapati istri dalam keadaan buruk, dalam keadaan tidak siap, dalam keadaan kotor dan susah. Ya, muttafaqun alaih, sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. النهي عن إتيان الأهل في حالة غفلة وعلى حين غرة وبخاصة بالليل. Larangan mendatangi istri dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan istri seperti digambarkan tadi. Selam hal sekecil ini diperhatikan. Jangan sampai suami mendapati keburukan istrinya yang sifatnya fisik, dan begitu pula sebaliknya. Agar apa? Agar suami istri ini merasa nyaman ketika berduaan, ketika melampiaskan syahwatnya. Yeah. Walaupun sesuatu yang memang pasti ada pada diri seseorang, seperti kotoran, bau, kentut, ini kan pasti ada pada diri manusia. Nah, usahakan tidak diketahui oleh suaminya. Seperti pengantin baru, gitu kan, seperti baru nikah, dia pertahankan. Jangan sampai suaminya mendapatkan keburukan fisik pada dirinya. Ya. pengen kentut aja jauh-jauh gitu dari suaminya, pura-pura kemana. Nah, pertahankan mestinya seperti ini, keadaan seperti ini terus, jangan hanya sebulan dua bulan, setahun dua tahun, pertahankan terus. Ya, ada seorang suami yang bercerita ketika istrinya sudah meninggal, ya. Dan kejadian itu dia bersama istrinya ini puluhan tahun. Nah, setelah istrinya meninggal dia cerita, ya, sampai dia meninggal aku belum pernah mencium bau keteknya. Nah, ini contoh. Tentu yang namanya ketek pasti bau, ya kan? Tentu yang namanya ketek kalau tidak mandi kan bau. Tetapi itu tidak sampai ke hidung suaminya, dijaga betul, ya. Nah, istri seperti ini. Nah, tentu ini sebaliknya. Kita para suami menjaga, jangan sampai keburukan kita, bau kita dan seterusnya sampai ke hidung istri. Ya. Ibnu Mas'ud menafsirkan, antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri itu pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi istri, menunjukkan apa? Imbal balik. Apakah yang disuruh berhias hanya istrinya saja? Tentu tidak. Suaminya juga berhias. Tentu berhiasnya suami sekedar mandi, ya, pakai pewangian, menyisir rambut, ya, kan tidak perlu bibir merah, ya, bibirnya dimerah-merahin, kan tidak sampai situ. Berhiasnya suami, tapi dua-duanya berhias, dua-duanya mempercantik diri, membuat dirinya bagus, wangi. Yang kedua, yustahabbu lil musafiri ay ya'uda ila ahlihi nahar. Disunahkan. Jadi menurut beliau tidak wajib. Disunahkan bagi musafir untuk kembali ke keluarganya, istrinya pada waktu siang. Jangan malam, boleh memilih awal siang atau akhir siang. Kapan awal siang? Pagi. Kapan akhir siang? Sore. Bab 177. Babu ma yakuluhu idha roja'a wa idha ro'a baldatahu. Bab tentang apa yang sunnah diucapkan oleh seseorang yang kembali dari safar saat dia melihat negerinya atau kotanya. Kalau safarnya keluar kota, saat dia melihat kotanya, saat kembali ke Jakarta, ya, saat sudah masuk ke perbatasan kota. Kalau dia keluar negeri, berarti saat memasuki negeri Indonesia ini, atau saat pesawatnya sudah mau mendarat, sudah terlihat negerinya. Sunnah mengucapkan kalimat yang akan diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Walaupun ini pengulangan ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala aqbalna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi dhahril madinah. Kami datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari safar, dan tatkala kami sampai di zohernya Madinah, batas kota Madinah, sudah masuk ke dalam kota Madinah, Nabi bersabda, "Aibun, taibun, abidun li rabbina habidun." Kemarin ada tambahan sajidun. Aibun, ta'ibun, abidun, sajidun, rabbina abidun. inilah kami orang-orang yang kembali, yang bertaubat, yang menyembah, yang bersujud, yang memuji kepada Engkau, ya Rabb kami, ya Allah. Ucapan ketika sudah melihat batas negeri kita atau kota kita. Walam yazal yaqulu dhalik hatta qadimna al-Madinah. Beliau terus mengucapkan kalimat tersebut sampai betul-betul masuk kota Madinah. Jadi mengucapkan tadi setelah terlihat kota Madinah itu. Setelah betul-betul masuk kota Madinah, berhenti. Sama ketika kita mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, terus sampai berakhir ketika kita melihat apa? Ka'bah. Ketika kita melihat Ka'bah, berhenti kita bertalbiyah, diganti dengan kesibukan lain, yaitu tawaf, ya, berdoa dan seterusnya. Ah, ini terus beliau mengucapkan kalimat ini, aibu taibu abidu rabbina abidu, aibu taibu abidu rabbina abidu, diulang-ulang sampai betul-betul masuk kota Madinah. Ya. Rawahu Muslim, sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis. Yanbaghi 'alal muslimi idza ra'a baladahu wa qad balaghahu Allah saliman ay yashkurahu wa yadhkura fadlahu wa la yansahu 'inda ruqyatil ahli wal ahibba. Wajib bagi seorang muslim ketika kembali melihat negerinya, kotanya, dan Allah yang membuat dia sampai ke kotanya, kembali ke rumahnya. Kalau Allah tidak selamatkan, dia tidak akan kembali, tinggal namanya saja. Berapa banyak saudara-saudara kita yang bersafar, haji, umroh dan seterusnya, pulang tinggal namanya, jasadnya tidak pulang. Kenapa? Tidak diselamatkan oleh Allah. Nah, ketika kita pulang, berarti kita diselamatkan oleh Allah. Allah yang membuat kita sama. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur dan mengingat nikmat ini, keutamaan Allah ini. Maka tidak boleh kita lupa tentang nikmat Allah ini, karunia Allah ini, saat kembali kita melihat istri kita, anak kita, keluarga kita. Nikmat yang sangat besar. Yang kedua, al-iyabu bisalamati minallah fadlan ibadi. Kembali dengan selamat bagi seorang musafir itu adalah karunia dari Allah, nikmat dari Allah yang wajib disyukuri oleh seorang hamba. Siapa yang tidak senang ketika melihat kembali rumahnya, kampung halamannya, keluarganya setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan berpisah? Tentu senang, sangat senang. Dukhulul baladi ma'al istighfari mimma 'allaqa bil 'abdi min adh-dhunub athna'a safarihi liyadkhula mautinahu nakiyan minal khotoya wala yusabbibu lahum musibatan bidambihi li'anna dhunuba tusabbibu al'adzab. Masuk ke negerinya dengan beristighfar sehubungan dengan dosa-dosa yang mungkin kita lakukan ketika safar. Karena banyak sekali dosa godaan ketika seseorang, terutama laki-laki, bersafar. Lebih khusus tidak bersama istri, tidak bersama keluarga. Banyak sekali godaan. Nah, ketika kembali ke negerinya, dia beristighfar agar dia masuk ke kotanya, ke negerinya, bersih dari dosa. Sehingga tidak menyebabkan musibah. Karena pada hakikatnya li anna dzunuba tusabbibul adzab, bahwa yang menyebabkan azab itu apa? Dosa-dosa kita. Yang menyebabkan tsunami, yang menyebabkan gempa, itu apa? Bid'ah, syirik yang dilakukan oleh kaum muslimin di satu tempat. Ya. Apa yang menyebabkan kaum Lut dihujani batu di balik buminya? Apa yang menyebabkan umatnya Nabi Nuh diterjang banjir? Kaum Ad, kaum Samud, semuanya jawabnya sama, dosa. Dosa menyebabkan azab. Bagaimana kalau ada orang yang bertanya, lihat Jepang, bagaimana Amerika, Jerman, bukankah mereka semuanya kafir, kok tidak diazab? Jawab kita apa? Satu kata, ya, belum. Wajib kita yakin, belum. Allah tunda, dan terserah Allah menunda. Apa 50 tahun, apa 100 tahun, apa 200 tahun, 300 tahun, terserah Allah. Belum. Wajib kita yakin bahwa negeri-negeri kafir akan diazab oleh Allah pada satu ketika, di waktu yang telah ditentukan oleh Allah, telah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz, dan kita tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Belum. Hari ini yang sudah, justru negeri-negeri muslim, ketika negeri muslim jauh dari sunnah, jauh dari tauhid, banyak melakukan syirik dan bid'ah, maka Allah timpakan ujian demi ujian dalam rangka cinta Allah kepada kaum muslimin. Kan dengan ujian itu mereka mati syahid, dengan terkena tsunami, dengan terkena banjir, dengan terkena gempa bumi, insya Allah mati syahid. Dengan terjangkit ta'un, dengan dibantai oleh orang-orang Rafidah, seperti saudara-saudara kita di Suriah. Kita melihat ini keburukan, keburukan, keburukan. Kita tidak melihat kebaikan di balik itu. Kita tidak tahu saudara-saudara kita yang sudah dibantai oleh tentara Bashar sekarang sedang berlezat-lezat, bernikmat-nikmat, menikmati kenikmatan inda rabbihim yurzaqun. Ini kebaikan yang luar biasa. Ya. Asa anta qurbu syai'an. Mungkin kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kalian benci itu baik. Ya. Maka jangan takut. Indonesia nanti jadi seperti Suriah, jadi seperti Irak. Takut? Ya, justru kesempatan kita mati syahid. Terbuka jalan untuk syahadat mati syahid. Bagaimana ditakuti? Ya. Kalau mereka bikin ulah di negeri kita ini, bagus. Ya, kita hadapi. Menang kita alhamdulillah, kalah syahid. Apa yang mesti ditakuti? Maka tidak perlu ketakutan. Ya. Awas Syiah, awas Syiah. Syiah dipikirin, ya. Rugi, ya. Syiahnya enggak pernah mikirin kita, ya. Kita mikirin Syiah, rugi. Ya. Enggak usah dipikirin. Sibukkan diri dengan ilmu, amal, dakwah. Ilmu, amal, dakwah. Enggak perlu bikin forum ini, forum itu. Ya, asa kusuk sini, gitu. Bukan manhaj salaf. Sibukkan dengan ilmu. Amalkan, ilmu amalkan. Yang bisa berdakwah, dakwahkan. Sampaikan siapa itu Rafidah. Kekufuran mereka, kesesatan mereka yang luar biasa, sampaikan. Itu cukup. Daripada ketakutan demi ketakutan, membuat takut kaum muslimin, tidak perlu. Ya. Yeah. Ta'kidul muwasalati fil ibadati wa tamamil khudu'i lillahi ta'ala li'annahu sahibun ni'am alayna wa huwa wahdahu al-mustahik lilhamdi duna siwahu. menyampaikan ibadah, kesempurnaan khudu khusuk di hadapan Allah, dan itu memang hak Allah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak dicintai, cinta ibadah ya, kecuali Allah. Ada cinta yang merupakan cinta yang syirik. Cinta apa? Cinta ibadah. Berbeda dengan cinta yang sifatnya naluri, basariah, cintanya suami kepada istri, cintanya anak kepada orang tua, tentu beda. Yang dimaksud cinta yang syirik, mahabbah, itu dalam hal ibadah. Seperti apa misalnya saudara-saudara kita yang mencintai, membesarkan, memuliakan kuburan-kuburan keramat, tempat-tempat keramat. Nah, tentu cintanya ini cinta ibadah. Bukan cinta naluriah lagi, basariah lagi, bukan. Mana ada manusia secara basariah, naluriah mencintai sebuah tempat yang gak ada indah-indahnya. Tempat keramat, angker kan, malah dicintai. Ini tidak syak lagi, ini cinta ibadah, syirik. Yang terakhir, yang bagi alal abdi ayyata'arrafa ala Allahi daiman fir raqa' wa syiddah. Waliya'lam al-abdu anna man ta'arrafa ala Allah fir raqa' ta'arrafa Allahu alaihi fis syiddah. Wajib bagi seorang hamba untuk sadar, mengingat Allah baik di waktu lapang atau di waktu sempit, kaya atau miskin, sehat atau sakit, harus sama. Dan mengingat Allah di saat lapang, maka dia akan diingat oleh Allah di saat sempit. Banyak uang, sehat, dia ingat Allah. Ya solat, ya berjamaah, ya tulabatul ilm, ya sodakoh, ya berbuat berbagai macam kebaikan. Ketika dia banyak harta, gaji besar, sehat, masyhur, terkenal. Nah, sekali waktu dia diuji oleh Allah dengan kemiskinan, di penjara misalnya, yang dikucilkan misalnya, sebagaimana Imam Bukhari, akhir kehidupan beliau dikucilkan oleh para ulama. Ya, Allah tolong, Allah tolong. Ini janji Allah. Ya, bahkan beliau sampai menyerahkan akhir hidupnya kepada Allah, sebagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu lebih baik bagiku, tapi jika mati lebih baik bagiku, matikan aku. Ini ucapan Imam Bukhari karena penderitaan ditahdir oleh para ulama yang diawali oleh Muhammad bin Yahya. Ya, Allah balas kesabaran beliau. Ya, Allah matikan di malam satu Syawal, dan di malam itu banyak atau beberapa ulama bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya Nabi sedang menunggu seseorang. Ulama ini bertanya kepada Nabi, ya Nabi, siapa yang sedang engkau tunggu? Dijawab, Bukhari. Aku menunggu Bukhari. Ya, tentu ini derajat yang sangat tinggi atas kesabaran Bukhari ditahdir oleh para ulama. Dan ini karena salah faham. Ini pelajaran bagi kita, jangan sampai kita menjadikan para ulama itu salah faham, guru-guru kita, para masyayikh kita, ustaz-ustaz kibar kita salah faham. Karena apa? Salah kita dalam bertanya, tidak pintar mengemukakan fakta. Bertanya hanya sekilas, tentu jawabannya akan sesuai dengan pertanyaan. Tentu masih ingat bagaimana Syekh Robi membolehkan jihad di Ambon waktu itu, karena pertanyaan ke beliau ringkas kan, Sama dengan jawaban Sa'id bin Ba'as ketika ditanya bagaimana ketika ada orang kumpul-kumpul lalu dibacakan kitab Riyadhus Shalihin. Ya, yang bertanya ini anggota Jamaatut Tabligh. Tentu dijawab oleh Sa'id bin Ba'as, boleh. Nah, fatwa ini dibawa kemana-mana, boleh. Akhirnya bagaimana kita tahu sendiri. Setelah beliau tahu yang sebenarnya, beliau ralat, tidak boleh. Termasuk yang jihad ke Ambon. Setelah saya Robi tahu, ternyata keadaannya seperti itu, tidak sesederhana yang ditanyakan dulu, maka beliau cabut kembali fatwanya. Ini bahaya. Maka jangan kita memberikan penjelasan kepada para masyayikh sepotong-sepotong. Ya. Yeah. Babu istihbabi ibtida'il qadim bil masjid alladhi fi jiwarihi wa salatihi fihi rak'atain. Bab tentang disunahkannya memasuki masjid saat kembali dari safar. Jadi yang pertama kali dimasuki adalah masjid, bukan rumah. Ini perbuatan Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat. Berarti bukan khususiat Nabi. Tidak seperti bagaimana beliau mengakikahi diri beliau ketika sudah jadi Nabi. Walaupun riwayat ini diperselisihkan kesahihannya. Seandainya itu sahih, maka itu pun bukan sunnah. Kenapa? Karena tidak diikuti oleh para sahabat. Kalau itu sunnah, tentu diikuti oleh para sahabat. Para sahabat akan mengakikahi diri mereka sendiri ketika sudah dewasa. Kenyataan tidak ada. Berbeda dengan yang ini. Para sahabat mengikuti. Ketika mereka kembali dari safar, yang pertama kali mereka tuju adalah masjid. Masjid terdekat dengan rumah mereka, tentu Masjid Nabawi atau masjid lain, karena masjid di Madinah kan bukan cuma Masjid Nabawi. Untuk sholat dua rakaat. Hadis pertama 988 An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin. Apabila beliau datang dari safar. Ini hadis panjang. Sudah kita baca di bab awal, di bab taubat dulu. Panjang hadis. Kisah tentang tertinggalnya Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal, tiga orang sahabat yang mulia ini tertinggal dari perang Tabuk. Panjang kisahnya. Banyak fawaid yang keluar dari hadis ini. Salah satunya ini. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baru sampai dari safar, bada'a bil masjid. Yang pertama kali beliau datangi adalah masjid. Faraka'a fihi rak'atain. Lalu beliau salat dua rakaat. Setelah itu beliau duduk di depan masjid menerima orang-orang yang mengajukan udzur, alasan. Ya Rasul, saya tidak ikut perang karena seluruh keluarga saya sakit. Kata Nabi, ya, semoga Allah mengampuni. Ya Rasul, saya tidak ikut berperang karena saya tidak punya kendaraan, tidak punya perbekalan. Kata Nabi, ya, semoga Allah mengampuni. Terus, setiap kali ada yang mengajukan usul, alasan, selalu Nabi mengatakan, iya, semoga Allah ampuni. Iya, semoga Allah ampuni. Gak ada Nabi mengatakan, yang benar, gak bohong, mana bukti, gak ada. Gak ada. Setiap mengajukan alasan, Nabi selalu mengatakan, iya, semoga Allah ampuni. Iya, semoga Allah ampuni. Nah, sampai giliran Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal, Ketika Ka'ab bin Malik ini datang, Ka'ab bin Malik tidak mau bohong. Kalau yang tadi banyak yang bohong, dan enggak masalah. Enggak masalah. Mau bohong seperti apa, Nabi tidak minta saksi, tidak minta bukti. Karena ini bukan merupakan jinayat, hukum, kisos dan seterusnya. Ya, ini merupakan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ka'ab mengatakan, "Ya Rasul, seandainya yang di hadapan aku sekarang ini bukan engkau, maka aku akan bisa lepas dari murkamu. Tapi karena engkau utusan Allah Rasulullah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak mau berbohong bahwa aku tidak punya alasan. Aku punya kendaraan, aku punya perbekalan, bahkan kan dua kendaraan yang sudah dipersiapkan oleh Ka'ab bin Malik ini, dua kendaraan. Ya, sementara yang lain rata-rata satu kendaraan. Ka'ab bin Malik dua. Dua-duanya penuh dengan perbekalan. Tetapi menunda. Ka'ab bin Malik menunda. Ketika pasukan sudah siap berangkat, Ka'ab bin Malik mengatakan, "Nanti saya bisa menyusul." Ya, ini bahayanya menunda kebaikan. "Aku tidak punya alasan ya Rasul, maka aku siap menerima hukuman dari engkau." Ya, dan seterusnya. Saya kira antum masih ingat bagaimana Ka'ab bin Malik dihajar oleh Rasul dan para sahabat selama 50 hari. Ya, luar biasa. Digambarkan di surat An-Nur, sempit sekali bumi Madinah itu bagi Ka'ab bin Malik dan dua temannya tadi. Sangat sempit. Bayangkan orang-orang yang dia cintai, yang dia kagumi, tidak ada yang mau menegurnya, menyapanya, apalagi ngobrol. Bahkan tidak mau menjawab salamnya. Salam, bukan tidak mau memberikan salam, menjawab salam saja tidak mau. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika Nabi sendirian, Ka'ab bin Malik ngasih salam sambil melihat bibir Nabi, ya, mungkin jawab kali bergerak gitu kan. Ngosok salam enggak dijawab, tega amat. Kan dosa, pikir Ka'ab bin Malik. Melihat bibir Nabi ternyata tidak bergerak. Tidak ada jawaban. Luar biasa. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara dia jujur. Diuji selama 50 hari. Nah, setelah 50 hari Allah angkat derajat Ka'ab bin Malik dan dua teman. Diabadikan mereka bertiga dalam Al-Qur'an. Dibaca kisah mereka, pujian Allah kepada tiga orang ini oleh kaum muslimin sampai hari ini. Ya, karena kejujurannya. Tidak mau bikin-bikin alasan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu fawaid yang terambil dari hadis tadi di sini sesuai dengan judulnya, yaitu sholat dua rakaat sepulang dari safar di masjid terdekat. 179. Babu tahrimi safaril mar'ati wahdaha. Bab haramnya seorang wanita bersafar sendirian. Bahkan berdua juga haram, bertiga juga haram, berlima, bersepuluh, berseratus juga haram, kalau tidak bersama mahram. Ya, jadi wahdaha di sini bukan merupakan syarat. Berarti kalau dua boleh, tiga boleh, empat boleh, tidak. Bahkan 1000 orang perempuan semua tetap haram, harus dengan mahram. Hadis pertama 989. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu li imra'atin." Tidak halal bagi seorang wanita. "Tu'minu billahi wal yaumil akhir." Yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Apakah dibatasi dua? Beriman kepada Allah dan hari akhir? Tidak. disebut yang pertama dan yang terakhir atau sebelum terakhir. Di tengahnya ada beriman pada malaikat, kitab, rasul-rasul, tidak disebut. Sama dengan ucapan Nabi, iman ada berapa cabang? Bid'un wasittu, 60 cabang lebih. Apa disebut semuanya oleh Nabi? Tidak. Yang paling tinggi dan yang paling rendah. Apa cabang iman tertinggi? La ilaha illallah. Apa yang terendah? Imatatul adza anit tariq. Yang paling tinggi, yang paling rendah disebut. Tidak semuanya. Kemudian pertengahannya atau diantaranya, yaitu malu. Wal haya syu'batun minal iman. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjelaskan. Ya, betul-betul terlihat ucapan beliau seolah difikirkan dulu. Padahal beliau tidak berpikir, langsung diucapkan. Ini menunjukkan beliau maksud. Ucapan beliau dijaga oleh Allah. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Termasuk kalimat ini. Tidak halal bagi seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak disebut beriman kepada kitab, malaikat, rasul dan seterusnya, tapi masuk di sini. Tidak halal apa? Tusafiru masirata yaumin wa lailatin. Bersafar dalam perjalanan sehari semalam. Sehari semalam. Di riwayat lain tidak dibawakan oleh beliau di sini, 2 hari 2 malam. Di riwayat lain 3 hari 3 malam. Ini menunjukkan bukan batasan. Ya. Maka walaupun setengah hari, walaupun bahkan 4 jam 3 jam, kalau itu safar keluar kota maka haram. Tidak halal bagi seorang wanita illa ma'adhi mahramin 'alaiha, kecuali dia bersama mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh nikah dengan dia. Berarti laki apa perempuan? Dia ya tentu laki-laki. Orang yang tidak boleh nikah dengan dia, dianya ini perempuan, ya tentu laki-laki. Masa kita mau bilang, ini si Ani jangan nikah sama si Rini ya. Nah, tentu enggak usah dibicarakan. Perempuan dengan perempuan masuk nikah. Ya. Tentu yang dimaksud tidak boleh nikah dengan dia laki-laki. Maka mahram dari seorang wanita adalah laki-laki. Maka harus bersama laki-laki yang tidak boleh nikah dengan dia. Ayahnya, anak laki-lakinya, abangnya, adik laki-lakinya, pamannya, keponakan laki-lakinya, mertuanya, menantu laki-lakinya, dan seterusnya. Yeah. Ditambah satu lagi, siapa? Suami. Karena suami kan bukan mahram. Suami bukan mahram. Justru kalau mahram tidak mungkin jadi suaminya. Yeah. Maka wanita harus bersama mahram ketika safar dan suami. Tidak ada di sini. Ada di hadis lain. Setelah ini insyaAllah. Nah, lihat sunnah Nabi yang satu ini dilanggar oleh kaum muslimin, kaum muslimah, bahkan ketika bersafar yang sangat mulia, ibadah haji umrah, mereka melanggar sunnah Nabi. Ya, melakukan ibadah dengan melanggar syariat. Lebih buruk lagi, mereka membohongi. Kamu mahramnya si fulan, kamu mahramnya si fulan. Karena pemerintah Saudi kan tidak mau menerima wanita yang tanpa mahram. Maka dibohong. Buruk sekali. Muttafaqun alaih. Fi kul hadis an-nahyu adh-dhahir 'ala 'adami jawazi safar al-mar'ah bila mahram. Larangan di atas merupakan ketegasan bahwa wanita bersafar tanpa mahram itu haram, tidak boleh di sini, haram, berdosa tentu. Ya. walaupun aman, walaupun tidak ada masalah. Kan dia melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak mengatakan kecuali aman, kecuali tidak berbahaya. Tidak. Bagaimana pendapat sebagian ulama dengan ini, ulama ya, bukan orang biasa, ulama. Ada yang berpendapat membolehkan, tapi sebagaimana yang kita bahas bahwa dalil adalah bukan ucapan ulama, bukan pendapat ulama. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahm sahaba. Itu dalil, satu-satunya dalil. Misalnya berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Aisyah. Aisyah pernah pergi haji tanpa ayahnya. Ayahnya sudah meninggal, Abu Bakar. Tanpa suaminya, suaminya sudah meninggal, Rasulullah SAW. Tanpa abangnya, tanpa adik laki-lakinya. Ya. Mereka berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Aisyah dan didiamkan oleh para sahabat. Berarti boleh wanita bersafar tanpa mahram. Dibantah oleh Syaikhul Islam Syaikh Albani dan lain-lain bahwa hari itu, waktu itu Aisyah berhaji bersama siapa? Iya, bersama ribuan anak-anak laki-laki beliau. Karena seluruh kaum muslimin adalah anak beliau, maka beliau dijuluki Ummul Mukminin, min ummahatil mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Berarti beliau berhaji bersama mahram, bersama anak-anak laki-laki beliau. Ya. Maka berdalil bolehnya safar tanpa mahram dengan asar Aisyah ini, kisah tentang Aisyah ini sangat tidak tepat. Walaupun ulama yang berpendapat seperti itu, karena ulama tidak maksud. Waradat riwayatun muta'addidatun fi tahdidil masafah. Terdapat riwayat yang banyak dalam membatasi jarak. Di atas 3 hari, 2 hari, perjalanan 1 hari, perjalanan sehari semalam. Ini semua bukan merupakan pembatas. Ya. Ini semua merupakan urf yang terjadi hari itu. Hampir-hampir tidak mungkin hari itu di zaman Nabi orang bersafar kurang dari sehari semalam. Sangat tidak mungkin. Ya. Sehari semalam, ulang lagi, paling mana? Ya. Hampir-hampir tidak ada. Tentu beda dengan hari ini. Singapura saja berapa? Ya, enggak sampai 3 jam kan? Apa sok ke Singapura enggak safar? Enggak mungkin kan? Safar. Ke Malaysia cuma berapa jam? Dengan pemahaman seperti ini, maka para ulama menyimpulkan batasan jarak, batasan lama perjalanan itu dikembalikan kepada Allah. Urufnya hari ini berbeda dengan urufnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana batil, dari zaman Nabi sampai hari ini, sampai hari kiamat, tentu tidak berubah. Yang hak akan terus hak selamanya, yang batil akan terus batil sampai hari kiamat. Adapun tentang uruf berbeda. Uruf di zaman Nabi dengan uruf hari ini berbeda. Uruf pakaian Saudi dengan pakaian Indonesia sama-sama muslim berbeda. Tidak sama. Yeah. Maka secara uruf sekali lagi, safar adalah keluar kota. Istisna ba'du ahli al-ilmi safar al-hajj. Sebagian ahli ilmu, ini bukan orang bodoh, bukan orang sembarangan, ahli ilmu, sebagian memperkecualikan kecuali adalah safar haji. Untuk haji boleh tanpa mahram. Nah, maka saya saling mengatakan wa huwa istisnaun marjuhun la dalila alaih. Ini marjuh, tidak kuat, tidak berdasarkan dalil. Ya kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hadis lagi 990. Setelah ini kita akan berpindah kitab, yaitu kitab Fadail, kitab tentang keutamaan-keutamaan. Kitab adab-adab safar selesai dengan hadis berikut ini. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita. إلا ومعها ذو محرم. Kecuali bersama mahram. Apakah mahram ini menjadi syarat untuk bolehnya bertiga? Tidak. Ya, ini bukan syarat. Artinya ketika seorang wanita berdua dengan temannya, lalu ngobrol bertiga dengan seorang laki-laki di dalam lift misalnya, di dalam mobil misalnya, boleh, apabila tidak dikhawatirkan ada fitnah. Jadi yang penting jangan berdua, bertiga boleh. Wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Dan tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahram. Faqala lahu rajul. Setelah Nabi bersabda seperti ini, ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajatan. Istriku akan keluar menunaikan haji. Wa inni iktatabtu fi ghazwati kada wa kada. Sementara aku telah tertulis, telah terdaftar untuk mengikuti perang ini. Waktu itu Nabi sedang akan berangkat perang. Aku sudah siap mau berangkat perang bersama engkau ya Rasul, sementara istriku mau pergi haji. Tentu tidak ada mahram. Maka bertanya, faqal, Nabi menjawab, intolik, pulanglah, tidak usah ikut berjihad. Fahujja ma'a imra'atik, temani istrimu pergi haji. Tentu istrinya ini berhaji tidak sendirian, bersama wanita lain, bersama laki-laki yang bukan mahram. Nabi tetap menyuruh laki-laki itu untuk membatalkan ikut jihad dan menemani istrinya. Ini semakin memperkuat ucapan beliau tadi bahwa haram bagi wanita bersafar tanpa mahram. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Bayanun li hurmatil khalwati bil mar'atil ajnabiyyah lima yatarattabu ala dhalika min mafasid. Keterangan tentang haramnya berkhalwat, berdua-duaan dengan wanita ajnabi. Apa ajnabi? Yang bukan mahram. yang bukan mahram namanya ajnabi. Haram mutlak. Tantafil khalwatu bil mar'atil ajnabiyyati biwujudi mahramin aw zawjin. Berkhalwat dengan seorang wanita ini berduaan akan menjadi halal kalau di situ ada suaminya. Kalau di situ tadi ada mahramnya atau bertiga. Ya. Karena yang haram adalah berdua. Adapun bertiga boleh walaupun bukan mahram. Al-mar'atu idza kharajat hajatan ma'a amni at-tariq min ghairi mahramin wajaba 'ala muqribiha aw zawjiha al-luhuqu biha wa an yaqumu biwajibihi asy-syar'i. Wanita ketika keluar berangkat haji padahal aman dalam perjalanannya, tidak ada fitnah dan seterusnya, wajib bagi mahramnya atau suaminya untuk mengikutinya. Berarti membatalkan ucapan sebagian ulama tadi bahwa untuk haji boleh tanpa mahram. Ini salah, ini batil. Dengan hadis terakhir ini, kalau boleh tentu Nabi tidak menyuruh laki-laki ini untuk membatalkan jihad. Nah, jihad tentu besar sekali keutamaannya, pahalanya, dibatalkan demi menemani istrinya berhaji. Yang terakhir, ya juzu lil imam ayyadana liman syaa ayyatakhallaf anil ma'rakati idza wujidat maslahatun taqtadi dzalik. Boleh bagi seorang imam untuk memberikan izin kepada seseorang untuk tidak ikut berperang. Jadi berhak. Kamu harus ikut, kamu harus ikut. Ya. Kamu enggak ikut enggak apa-apa. Nah, ini boleh. Ya. Berhak bagi imam untuk membolehkan, untuk memberikan rukhsah kepada siapa yang dipandang perlu. Pertanyaan? Apakah seorang perempuan boleh bersafar dengan kakak perempuan dan suaminya, kakak ipar? Tidak. Tidak. Berarti dia tanpa mahram. Kalau mahram harus laki-laki, sementara laki-laki itu bukan suaminya, bukan mahramnya, tapi suami dari kakaknya. Tidak boleh. Bagaimana hukum para TKW yang bekerja di Saudi? Ada mahram apa tidak? Kalau tidak ada, ya berdosa. Dosa besar. Jelas kesana safar. Apalagi meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya. Maka kita lihat tidak ada keberkahan di dalamnya. Yang ada penderitaan demi penderitaan. Kenapa? Melanggar sunnah. Ketika 1000 wanita safar, apakah harus bersama mahramnya masing-masing atau gugur larangan tersebut bila ada di antaranya yang bersama? Iya. Masing-masing harus punya mahram. Bukan 1000 orang, cukup perwakilan satu. Ya, jangankan 1000. 10 orang tidak bisa. Seperti tadi. Seperti pertanyaan di awal tadi. Kan kakaknya sudah ada mahram, numpang, enggak bisa. Enggak ada istilah numpang mahram. Jadi masing-masing wanita harus bersama mahram atau suami. Tentu tidak ada hubungannya. Artinya secara hukum fikih sah. Kalau dia melempar jumroh dengan benar, bermalam di Mina, Muzdalifah sesuai dengan aturan syar'i, wukuf di Arafah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, insyaallah sah secara fikih. secara diterima atau tidak hanya Allah yang tahu. Ya, secara gugur kewajiban gugur. Berbeda ketika dia tidak ke Arafah, tentu jelas secara hukum fikih tidak sah, harus mengulang lagi. Bagaimana hukum membaca Al-Quran di acara pernikahan? Membaca Al-Quran ibadah. Hukum asal ibadah haram, kecuali ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada contoh dari Nabi, sebelum pernikahan dibacakan ayat Al-Quran, ya kita ikuti. Sebelum ada, ya jangan melakukan, tunggu. Ketika ada dalil, saya tidak mengatakan tidak ada, barangkali ada, kita belum tahu, ya tunggu dulu sampai jelas riwayat siapa. Kita kan belajar, ya kan, bukan orang-orang awam yang gak belajar. Kita belajar sampai ada keterangan di kitab apa, riwayat siapa. Kalau ada, kita ikuti. Kalau tidak, jangan. Kalau secara kebetulan saya berdua-duaan dengan seorang wanita yang saya juga tidak mengenalnya, apakah harus keluar dari lift? Iya. Iya. Ketika antum mau masuk, di situ ada wanita sendirian. Iya, demi taat kita kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh. Sabar, kita tunggu. Ya, kecuali di situ dua orang. Boleh. Satu orang tidak boleh. Bagaimana bila bersafar bersama istri dan sampai kampung jam 3 pagi, bolehkah mengetuk pintu rumah orang tua? Apa harus menunggu siang dulu? Yang kita bahas tadi kan kembali ke istri, ya. Kembali ke istri, bukan bertamu. Ya. Itu pun kan ada ilatnya. Itu pun ada ilatnya. Nah, ilat itu saya kira hari ini hilang. Ya, ketika kita pulang jam 11 malam tanpa mengagetkan istri, kan mudah sekarang. Zaman Nabi tentu mengagetkan. Istri tidak siap. Ya. Ana di Jakarta sedang merantau, dalam 2 bulan sekali pulang kampung ke Cirebon. Apakah termasuk safar? Apakah harus sholat? Safar tadi, ya, sebelum sampai rumah. Antum tentukan mau mukim di mana. Kalau antum tentukan mukim di Jakarta, berarti ke Cirebon safar. Ketika antum tentukan mukim di Cirebon, maka ketika ke Jakarta safar. Ya, melihat pertanyaannya, berarti cuman bekerja saja mencari uang di Jakarta, lalu pulang ke Cirebon. Ya, berarti safar. Di Jakartanya safar 2 bulan. Ibnu Umar kan 2 bulan, bahkan dua lain 4 bulan di Azerbaijan, ya. Selalu mengqasar salat. Jadi hitungan bulan masih dianggap safar. Apakah seorang ibu safar dengan anak balita sudah memenuhi syarat sebagai mahram? Tidak, ya. Jadi para ulama menentukan di situ baligh. Baligh. Atau minimal mumayyiz. Kalau ibunya ini berbuat sesuatu atau diperlakukan sesuatu oleh laki-laki, ada rasa malu kepada anak ini. Umur 11 tahun misalnya, 12 tahun misalnya. Ya. Kalau umur setahun, tentu enggak ada rasa malu. Apalagi cuman 4 bulan, 5 bulan. Ya. Tidak bisa menghalangi ibunya untuk berbuat sesuatu yang tidak syar'i. Apakah disunahkan juga ketika naik turun tangga mengucapkan takbir dan tahmid? Iya, dalam apa hadis yang dibaca pekan lalu, ya, atau sebelumnya, umum kan, sawah, mobil, jalan kaki, ya. Tangga naik, tangga turun, termasuk keumuman. bagaimana memahami penjagaan Allah terhadap Al-Quran dan Sunnah. Tentang Al-Quran tidak perlu ditanyakan. Saya kira seluruh kaum muslimin melihat bukti kebenaran firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhu. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaganya, terbukti sampai hari ini. Tentang as-sunnah, hadis, banyak yang menganggap tidak dijaga. Buktinya banyak hadis palsu, banyak hadis dhaif, dhaifun jiddan, tersebar di masyarakat, dikenal di masyarakat, bahkan sebagiannya diamalkan oleh masyarakat. Hadis tentang surat Yasin, hadis keutamaan surat Yasin, hadis tentang keutamaan bulan Rajab, ini kan luar biasa, banyak sekali. Dhaif, palsu. Berarti tidak dijaga. Para ulama mengatakan, Syalbani mengatakan, dijaga. Dijaga bagaimana? Kan sudah tersebar kepalsuan hadis itu. Dijawab oleh beliau, yaitu diketahui. Kan diketahui kepalsuannya, diketahui kedhaifannya. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang mau belajar. Antum yang mau belajar mengikuti para ulama ahlul hadis, tahu ternyata hadis tentang keutamaan surat Yasin tidak sahih, tentang keutamaan bulan Rajab tidak ada yang sahih, keutamaan puasa di bulan Rajab tidak sahih. Ya, berarti dijaga. Sebab kalau dikatakan orang awam juga harus tahu, gak usah hadis Al-Quran, antum bacakan syair Arab, lalu antum bilang pada orang awam ini ada di surat Al-Baqarah, percaya apa tidak? Ya tentu percaya, awam gak tahu apa-apa. Gak usah hadis, Al-Quran juga bisa dibohongi, namanya orang awam. Maka kesimpulannya, bukan hanya Al-Quran yang dijaga oleh Allah, tetapi juga hadis. Apakah boleh berwudu membelakangi kiblat? Tidak ada larang. Tidak ada larang. Yang ada larangan adalah meludah ke arah kiblat, buang air. Tentang buang air ini di tempat terbuka. Sebagian pendapat di tempat tertutup boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Apakah boleh membawa mushaf ke dalam WC dan ditempatkan di tas? Syalbani mengatakan enggak masalah. Mana hujah? Ya misalnya handphone. Banyak handphone kita yang ada Al-Qur'annya. Kita bawa masuk ke WC. Boleh kan? Beliau menjawab boleh. Jawaban beliau dikiaskan dengan para sahabat yang masuk ke khala, tempat buang air atau buang air. Ada apa di dada para sahabat? Ada apa? Ada Al-Qur'annya. Kan dikatakan Al-Qur'an itu memenuhi dada para sahabat. Tapi kan tidak dibuka, ditutup. Oleh karena itu ada Al-Quran di handphone kita, di mushaf kita, ditutup, masuk WC, enggak masalah. Allahu. Iya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.